Qauluhu fa'il lam yu'mar bitablighi fa nabiyyun ay faqat. Jadi kalimat dalam Fathul Mu'in yang berbunyi fa'il lam yu'mar bitablig fa nabi, itu maknanya status seseorang yang tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya itu hanya nabi saja. Walhasilu bainahuma umumun wa khususun mutlaqon. Yajtami'ani fi man kana nabiyan wa rasulan wa huwa alladhi umira bitablig. Ya, jadi dua kata yaitu rasul dan nabi itu dalam istilah mantik, ya, dalam istilah ilmu mantik itu istilahnya umum khusus mutlak, ya. Umum khusus mutlak itu dalam satu kondisi keduanya bisa berkumpul dalam satu orang, tapi di kondisi yang lain tidak, ya. Di kondisi yang lain tidak, maksudnya satu kata itu tercakup di kata yang lain, itu namanya umum khusus mutlak, ya. Jadi seseorang yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya, dia itu statusnya dua, nabi sekaligus rasul. Wa yanfaridun nabiyyu fi man lam yu'mar bitablig wa la yanfaridur rasul. Fa kullu rasulin nabiyyun wa la aksa. Tetapi kadang ada orang yang statusnya hanya nabi saja, yaitu seseorang yang diberi wahyu tapi tidak diperintahkan menyampaikannya kepada umatnya. Ya, jadi kalau rasul itu pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul. Itu namanya umum khusus mutlak, ya. Jadi perbandingan dua kata, yang satu mencangkup yang lain. Itu yang satu umum, yang satu khusus. Itu namanya umum khusus mutlak, ya. Ini istilah mantik ini. Ini apa? Bapak apa saya malah lupa. Nisbatul alfat lil ma'ani, bukan, ya. Wa in qulna bin firadir rasul fil malaikah kana bainahumal umumul khususul wajhi wa tahqiqu al awal. Nah, kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa malaikat adalah rasul, maka antara rasul dan nabi itu bukan umum khusus mutlak, tapi umum khusus wajhi. Umum khusus wajhi itu ya dua kata, terkadang dua kata itu berkumpul, tapi terkadang terpisah satu sama lain. Ada yang nabi saja, ada yang rasul saja. Ada yang nabi dan rasul, yaitu namanya umum khusus wajhi. Contohnya ya ini, mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa rasul itu malaikat. Maksudnya ada status rasul untuk malaikat. Berarti kan malaikat ini rasul dan tidak nabi, ya. Jadi ada rasul tanpa nabi, ada nabi tanpa rasul. Ada juga rasul dan nabi, itu namanya umum khusus wajhi. Namun pendapat tahqiq itu pendapat yang pertama, ya. Jadi nabi dan rasul itu bukan umum khusus wajhi, tapi umum khusus mutlak. Qauluhu wasohha khobaru anna adada ila akhirihi. Asohihu adama hasrihi asrihim fi adin, fi adadin, ya. Dalam Fathul Mu'in dijelaskan bahwa ada hadis sahih yang membatasi jumlah rasul, ya. Jumlah nabi atau rasul ini. Kalau tidak nabi ya rasul. Tetapi pendapat yang sahih mereka tidak dibatasi. Tidak dibatasi dengan hitungan. Liqaulihi ta'ala minhum man qasasna 'alaik wa minhum malam naqsus 'alaik. Mengapa pendapat yang sahih demikian? Nabi dan rasul tidak dibatasi dengan hitungan. Dengan hitungan tertentu, karena ada firman Allah yang berbunyi, aku ceritakan kepada engkau sebagian dari mereka dan sebagian dari mereka tidak aku ceritakan kepada engkau. Jadi tidak semua rasul itu diceritakan oleh Allah, ya. Tidak semua nabi diceritakan oleh Allah. Sehingga kalau kita membatasi itu berarti seakan-akan kita mengetahui hal itu. Padahal Allah sendiri berfirman tidak diceritakan semua. Wa'lam annahu yajibul imanu bihim ijmalan fiman lam yarid fihi tafsil wa tafsilan fiman warada fihi tafsil. Terkait dengan nabi dan rasul itu, keimanan kita terhadap mereka itu ada yang harus diketahui secara terperinci, artinya mengetahui semua namanya. Ada yang diimani secara global, ya. Secara global, ya, kita hanya mengimani bahwa ada beberapa rasul atau nabi, namun kita tidak dituntut mengetahui nama-namanya. Itu namanya ijmal. Wal waridu fihi tafsilun minhum khamsatun wa isruna. nabi yang apa, rasul ya, rasul yang harus diketahui nama-namanya, yang harus diketahui secara terperinci ada 25. Samaniyata asyara madkuratun fi qawli ta'ala wa tilka hujjatuna al-ayah. Dari 25 itu 18 disebutkan dalam ini ya, surat wa tilka hujjatuna ini, surat al-an'am. Wal baqi sab'atun madkuratun fi ba'di suwar. Dan 7 yang tersisa itu dijelaskan di sebagian surat yang lain. Wahum Adam wa Idris wa Hud wa Shu'aib wa Salih wa Dzulkifl wa Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in. Waqad nadzama ba'duhum faqal. Jadi nama-nama rasul itu dinadzamkan oleh sebagian ulama. Hatmun ala kulli ditaklifi ma'rifatu. Hatmun ala gimana ini? Hatmun ala kulli ditaklifi ma'rifatu bi ambiya'i ala tafsiri qad ulimu fitilka hujjatuna minhum thamaniyatu min ba'di asrin wa yabqa sab'atun wa humu Idris Hudun Su'aib Salih wa kadha Dzulkifli Adamu bil muhtari qad khutimu. Faman ankara wahidan, ini tiga nazam ini sudah mencakup seluruhnya ya. Kalau biasanya nazam yang menjelaskan rasul yang populer itu ya di kitab Aqidatul Awam itu, Hum Adamun Idrisunuhun Huduma hingga akhir itu. Faman ankara wahidan minhum ba'da an alimahu kufrun. Barang siapa yang mengingkari salah satu dari mereka setelah ia mengetahui, maka hukumnya kafir. Jadi mengingkari nabi itu hukumnya kafir. Bihilafi ma'lau su'ila indab tida'in faqala la'arifuhu falayakfuru. Berbeda dengan orang yang ditanya. Ditanya misalkan satu nama nabi ditanyakan kepada dirinya, apakah Sulaiman itu nabi? Lalu menjawab, saya tidak tahu. Nah itu tidak kafir. Kalau tidak tahu tidak kafir. Maksudnya, kalau yang tahu kemudian dia ingkar itu kafir, tapi kalau tidak tahu dari awal tidak kafir. Tidak kafir tidak berarti tidak dosa ya, karena mengetahuinya kan wajib. Berarti tidak tahu ya dosa, cuman tidak sampai kafir. Wa ala alihi qauluhu ala alihi adal amila fihi wa lam yu'idhu ma'ashabi li'anna salata 'alaihim thabatat bin nas. Di kalimat wa'ala alihi, di sini musonif mengulangi huruf ala ya, wa'ala alihi, tapi tidak mengulangi huruf ala di kata sohbi ya. Wa'ala alihi wa sohbihi, bukan wa'ala alihi wa'ala sohbihi. Jadi huruf ala hanya diulangi di kata alihi saja. Ini dikarenakan bersolawat kepada keluarga nabi itu dijelaskan oleh nas ya, oleh nas, artinya oleh Al-Quran. Dalilnya adalah Al-Quran. Bihilafis sohbi fa'inna habil qiyasi alal alih. Kalau sahabat itu dalilnya adalah kias ya. Jadi dalil yang ada Al-Qur'an itu lebih kuat. Sehingga mengulangi huruf ala. Waliraddi ala Syiah az-Zaimin wurud hadisin anhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa la tufasilu baini wa baini wa baina ali bi ala ya, wa huwa maghdubun alaih. Dan selain alasan tadi, musonif mengulangi ala juga karena menolak pendapat Syiah yang meyakini ada hadis dari Nabi ya, padahal ini hadis bohong ini. Nabi mengatakan, jangan kau pisah antara aku dengan keluargaku dengan ala, dengan huruf ala. Jadi hadis ini hadis buatan dari Syiah ya.